pernah marah, pernah bangkang, pernah yaitu mengucapkan ucapan yang tidak baik. Nah, otomatis ada kerjasama antara yang dididik dengan yang mendidik itu sendiri. Dan alhamdulillah berjalan bagus, peningkatan akhlak bisa dilihat baik. Karena apa? Memang tadi saya sudah jelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Kemudian berikutnya, wa bihadzal jawanibi at-tarbawiyati tatadzafarul juhudu li bina'i syakhsiyatil muslimatid da'iyah. Dan dalam bidang pendidikan ini ya, akan membantu kesungguhan untuk pembentukan kepribadian muslim yang mampu mendakwakan Islam itu sendiri. Tapi akhwat, sudah selesai tentang beberapa macam tarbiyah, mulai al-awal sampai as-sabi, dan ini tinggal mungkin tambahan-tambahan tertentu, dan waktunya sudah jam 10 kurang seperempat. Saya harus pulang, ya insya Allah pulang pada malam ini ya, untuk temu keluarga karena sudah 4 hari tidak jumpa gitu. Dan tidak lain ya, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya, dan menyampaikan jazakumullah khairan atas kebaikannya. Ini ada pertanyaan ini, apabila kita mempunyai anak yang baru menginjak baligh, kemudian ada seorang muslim yang menginginkan anak kita itu, menginginkan untuk dinikahi ya, apakah sebagai orang tua harus memberikan anak itu kepadanya atau menundanya sampai anak kita benar-benar siap untuk nikah? Karena sebagaimana orang tua tentu ada rasa khawatir akan kondisi fisiknya yang belum siap. Begini, kalau kita punya banat, anak perempuan ini yang dimaksudkan, umurnya sudah membalik, kemudian ada yang minta. Tadi kan sudah dijelaskan, idza ja'akum man tardawnahu, ya, kalau ada orang datang kepadamu, hei wali, orang yang kamu sukai dalam dirinya dan akhlaknya, ya, fankihuhu, maka nikahkanlah dia itu dengan orang yang memintanya itu tadi. Wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Kalau tidak, akan membawa fitnah di bumi ini. Tentunya dalam hal ini yang kuat, kita perlu juga menyampaikan kepada putri kita, kalau sekiranya dia ini enggan, betul-betul menunjukkan rasa reaksi yang menolak, dan kita pertimbangkan nanti kalau kita paksa itu ada beberapa hal yang dimungkinkan, ini memungkinkan, dimungkinkan kurang bagus ya, memang ada dalam satu hadisnya, kalau sekiranya wanita itu ditari dia diam, berarti mau. Jadi mau dengan ini kok menang, diam, ada, berarti mau. Nah, kalau punya reaksi, ya kita perlu mengadakan pendekatan dulu, menasihati berulang kali, ya. Dan yang meminta hendaknya sabar terlebih dahulu. Menasihatinya berulang kali sehingga matang betul-betul nasihat itu bisa diterima oleh anak tanpa ada suatu paksaan, merasa dia ini mendapatkan panggilan oleh Allah untuk melaksanakan tugas itu, baru nanti dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Tentang masalah fisik ini tidak jadi permasalahan ya, kecuali kalau memang anak itu punya penyakit tertentu. Nah, kita hendaknya memberitahu kepada calon daripada menantu itu, ini bagaimana, ini sakit-sakitan saja ini. Nah, kalau memang dia siap untuk menolongnya, hidup bersama dengan dia dan mau menanggung beban dalam hal itu, satu kebaikan, termasuk ta'awanu 'alal birri wa taqwa ya. Jadi kalau sifatnya anak sudah mau ya, dan tidak ada reaksi tertentu, kemudian orang ini membutuhkan, yang membutuhkan itu baik dalam dinnya dan akhlaknya, maka lebih cepat untuk diserahkan dinikahkan itu lebih bagus. Dan insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan kesehatan tertentu yang mana sebelumnya tidak tergambar sebelumnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian berikutnya, bolehkah kita ini memberi suntikan imunisasi kepada anak kita? Tujuannya apa sih imunisasi itu? Kalau untuk tangkal penyakit ya tidak boleh. Ya. Ada dalam hadis Rasulullah SAW, tato, ya tato itu ndoret apa itu besi dipanaskan, kemudian di apa ini digoreskan kepada badan untuk ya menghilangkan penyakit. Rasulullah benci dengan pengobatan semacam ini. Nah, anak saya mulai awal sampai akhir tidak ada yang imunisasi. Ya alhamdulillah ya sehat saja, waktunya panas ya panas, yang sudah diimunisasi waktunya panas ya panas. Bukan berarti kita ini tidak boleh jaga diri ya, tapi dalam hal yang sifatnya nasi subhat ya sebaiknya kita tinggalkan. Kecuali nanti kalau ada fatwa ulama yang memberikan penjelasan hal itu boleh dan ulama itu muktabaroh itu ya, min ahlil ilmi dan faham tentang dinul Islam ya, kita bisa berbicara ke sana. Untuk menjaga kesehatan anak kita, bolehkah kita ini sampai mengontrol ya kebidanan. Untuk menjaga kesehatan anak kita, bolehkah kita ini mengontrol kebidan, misalnya mengontrol berat badannya? Kalau berat badannya tidak apa-apa, tidak dibawa ke bidan, ada timbangan 10 kilo kasih apa begitu ya sudah cukup bagus ya, tidak apa-apa. Jadi memperlihatkan ini pemerintahnya, ini anak saya ini gimana, oh ini berilah susu ya, bisa susu itu juga obat dalam hadisnya Rasulullah SAW juga dijelaskan ya. Jadi tidak ada masalah kalau untuk sekedar mengontrol kesehatan anak ya, maka kita bisa bertanya kepada orang yang ahlinya. Bolehkah memakai anggur yang kadar alkoholnya di bawah kurang lebih 5% yang biasa dipakai khusus untuk para penjual jamu yang dalam bentuk literan atau jurigen, tidak di dalam botol, sehingga kemungkinan tidak untuk dikonsumsi masyarakat? Dan bagaimana juga dengan beras kencur dan air gingseng yang kadar alkoholnya kurang lebih 5%. Begini. Dalam hadis Rasulullah SAW, al-haram, ya, sesuatu yang haram, itu tetap haram walaupun qalil atau kasir, sedikit atau banyak. Qaliluhu wa kasiruhu. Ya, jadi yang haram tidak bisa diproses menjadi halal. Yang haram tetap haram. Ya. Jadi tidak bisa karena untuk obat kemudian mencari yang haram. Ya. Jadi yang haram tidak bisa menghapus yang halal. Yang halal menjadi haram kalau kemasukan haram. Kalau memang nyata itu ada 5% atau 10% ya, seperti daging babi, kita hanya mengambil setengah on, tetap haram. Apa bedanya sih dengan keharaman yang lain? Dan bila ini anggur ya, maksudnya anggur yang, maksudnya minuman anggur apa anggurnya? Kalau minuman anggur ya jelas ya begitu, tapi kalau itu masih buah anggur tidak apa-apa. Ya, buah anggur ini mengandung alkohol tapi kita tidak tahu. Seperti tebu. Tebu itu mengandung alkohol. Tapi kalau sudah dikeluarkan itu menjadi alkohol, kemudian alkohol ini kita masukkan kepada benda yang halal, menjadi haram benda yang halal itu. Tapi kalau belum menjadi alkohol, benda itu masih berwujud buah-buahan atau makanan biasa, maka tidak mengapa. Seperti tape. Belum sampai keluar alkoholnya, tidak ada suatu masalah. Ya. Tapi kalau sudah menjadi alkohol, sudah menjadi memabukkan, maka sudah hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Dan bila anggur yang kadar alkoholnya kurang lebih 5% itu dicampur dengan air sehingga kadar alkoholnya kurang menjadi setengahnya, bolehkah memakainya? Saya katakan tadi, tetap barang yang karam tidak bisa diproses menjadi yang halal. Maaf Ustaz, pertanyaan tidak sesuai dengan materi yang disampaikan, tidak apa-apa. Karena ini merupakan amanah dari saudara Ubisa. Pendidikan apa yang layak bagi anak-anak kita sejak dari umur 7 tahun sampai umur belasan tahun, terutama bagi anak wanita, yaitu tadi. Ya, dididik masalah 7 pendidikan tadi. Pendidikan keimanan. Ya, sejak mulai kecil sampai 7 sampai belasan tahun, keimanan diajar ngaji, ya. Diajar hijab secara syar'i, ya. Nanti kalau umpamanya mau keluar kemana ditanya, pokoknya murafaqah, ya, ditemani musahabah, ditemaninya sesaat ada kemungkaran segera diberantasnya. Jadi pendidikan akhlak ada, pendidikan apa itu mentalnya ada, ya, pendidikan dakwahnya ada, pendidikan fisiknya ada, pendidikan keimanan ada, ya, terutama dididik supaya banyak di rumah. Ya, dididik supaya banyak di rumah, dikasih kesibukan-kesibukan di rumah, ya, kesibukan untuk bagaimana memelihara apa itu, mengurusi adiknya, kebersihan di rumah, membantu birrul walidain, insya Allah banyak sekali, ya, banyak sekali. Bagaimana hukumnya sholat dengan 2 jamaah pada waktu pada satu rumah dalam satu waktu? Bagaimana hukumnya sholat dengan 2 ya, dengan 2 jamaah? Pada maksudnya 2 orang gitu pada satu rumah dalam satu waktu, 2 jamaah dalam satu rumah. Kenapa 2 jamaah tidak boleh? 1 jamaah saja tidak boleh, ya. Jadi jamaah kalau sudah ada sholat tidak boleh mendirikan sholat sendiri. Ya, sebab imam hendaknya satu, ya. Imamnya satu. Jadi umpamanya di rumah itu anak suruh jamaah sendiri dengan adik-adiknya, kita suruh jamaah sendiri tidak bisa, jadi jamaah menjadi satu di rumah. Nah, yang laki-laki memang berkewajibannya di masjid, tidak di rumah. Sedangkan dari kaum wanita memang waqurna fi buyutikunna tadi wa aqimna shalah. Maknanya aqimna shalah itu tempatnya di mana, ya, di rumah itu. Walaupun dalam masjid boleh, ya, tetapi harus menjaga persyaratan-persyaratan sehingga benar-benar tidak membawa satu fitnah atau mungkin pada subuh yang sehingga tidak kelihatan orang, ya, kemudian setelah salam keluar lebih dahulu sebagaimana istri-istri sahabat Rasulullah SAW melaksanakannya. Memang sudah tua sekali perlu dia datang ke masjid, ya, karena anak-anaknya sudah besar dan dia sudah tidak ada gairah dengan laki-laki atau laki-laki tidak ada gairah dengan dia, bagus saja, ya. Tapi kalau masa pertumbuhan, ya, masa nikah, masa apa itu fitnah, maka sebaiknya sholat di rumah. Dan kalau di rumah mengadakan berjamaah, ya, satu jamaah saja, ya, dalam satu waktu, ya, satu jamaah saja, tidak boleh 2. Dalilnya ini pernah ini ada dalilnya ini pada waktu sahabat Umar radhiyallahu anhu melihat di dalam satu masjid itu orang itu mengadakan sholat sendiri-sendiri, sana kelompok mengadakan imam sendiri, sana kelompok mengadakan imam sendiri, sana kelompok mengadakan imam sendiri. Dijelaskan oleh sahabat Umar bin Khattab, alangkah baiknya kamu itu memilih satu imam, ya, kemudian di imam kemudian jadi imam, yang lain menjadi makmum, ya, atasnya masyhur. Bolehkah anak kecil itu diberi majalah anak-anak Islami yang bergambar? Sebaiknya tidak. Misalnya majalah Aku Anak Soleh yang di Jakarta ini, ya. Kita memberikan pendidikan anak, Nabi tidak memberikan pendidikan demikian. Bahkan ada gambar-gambar yang pernah di rumahnya Aisyah itu Rasulullah mengatakan, ah ini bawa ke sana ini, membingungkan saja ini. Ya. Jadi anak-anak ini tidak perlu di. Kalau memang ada orang ditunjukkan itu orang, ada kucing ditunjukkan itu kucing. Ya. Jadi kita memberikan nasihat Islami terhadap anak ini, jangan dibuat cerita-cerita yang bohong, ya, dibawakan kepada gambar-gambar tertentu. Saya kok belum pernah mendapatkan sistem yang demikian ini pernah diajarkan oleh Nabi atau sahabat kepada anaknya gitu. Nah, barangkali nanti kalau ada mubaligh yang lain atau syekh yang lain menerangkannya, ya bisa diambil keterangan yang ada dalilnya itu. Bagaimana hukumnya wanita haid memegang Quran terjemah? Oh, ada terjemah kan? Bagaimana hukumnya untuk periksa kandungan, membuka aurat, meskipun yang memeriksa adalah wanita? Hukum wanita ya, memegang Quran terjemah atau tidak terjemah ya, ini ya sama saja ini, pada waktu haid itu ada beberapa kalangan ahli ilmu, ada mengatakan tidak boleh, ada mengatakan boleh. Yang jelas menurut salafus saleh, sebagian kitab yang saya baca, sebaiknya tidak membaca secara keras. Nah, dibicarakannya sebaiknya tidak membaca secara keras. Tapi kalau Quran itu jatuh, bagaimanapun ya kita pegang. Ya. Bagaimana kita pegang? Kalau kita memegangnya untuk apa? Umumnya meletakkan dari bawah ke atas bisa. Bisa. Ya. Jadi tidak ada larangan. Tapi kalau membaca dalam satu keterangan, hendaknya dengan suara yang lirih, ya, tidak keras. Wallahu a'lam bishawab. Dan bagaimana hukumnya untuk periksa kandungan? Periksa kandungan bisa, tapi membuka aurat tidak boleh. Ya, membuka aurat tidak boleh, kecuali pas darurat mau melahirkan, ya, dan ada orang tertentu, ya umpamanya tidak dibawa kepada bidan, ya ada satu masalah. Nah, sekarang tuh orang manja sekali. Ya. Berbeda dengan dulu, orang-orang dulu itu kadang-kadang lahir dirawati sendiri itu. Ibu saya juga cerita. Ya. Jadi kalau memang waktu darurat tertentu yang sifatnya perlu pertolongan, ya memang bisa dalam keadaan. Tapi kalau hanya sekedar periksa, kemudian tidak perlu buka aurat, kemudian buka aurat, tidak boleh. Ya. Walaupun itu sama wanitanya. Tapi kalau dalam keadaan darurat perlu pertolongan, betul, maka itu namanya famani deturo, ya, dalam keadaan darurat tersebut. Jadi kalau apalagi sekarang sifatnya tidak darurat, tidak hamil, ya, kemudian memperlihatkan diri antar pasang spiral atau pasang yang lain, atau perlu ya topiktomi atau vasiktomi atau yang lain, jelas ini mukhalafah syar'i. Ya. Jadi sebaiknya tidak mengamalkan itu. Kalau memang periksa, ya, gimana mau dibuka? Kalau tidak dibuka, bagaimana? Nah, gitu saja. Gitu ya. Ya, sebab bagaimanapun orang, ya, makanya dalam suatu hadis Rasulullah SAW dilarang wanita itu menceritakan kepada suaminya saat wanita itu melihat wanita yang lain. Dilarang istri kita menceritakan kecantikan wanita yang lain di hadapan suaminya. Karena fitnah. Nah, tidak mustahil dalam hal ini mungkin melihat auratnya kemudian cerita naudzubillah min dzalik akan membawa satu bahaya yang sangat besar. Ya. Karena itu kalau memang sekiranya kita minta bantuan kepada dia, bagaimana kalau tidak perlu membuka aurat? Dia menerima, ya kita tidak perlu membuka aurat. Apakah berdosa jika wanita yang haid namun tidak tahu kalau sudah selesai sehingga ia meninggalkan sholat? Ya kalau tidak tahu ya, bagaimana jika apakah berdosa jika wanita yang haid namun tidak tahu kalau sudah selesai sehingga ia meninggalkan sholat? Maknanya sudah selesai itu meninggalkan sholat karena tidak tahu. Ya kalau tidak tahu ada hukum tertentu ya, tapi sebaiknya setelah tahu ini ya kita harus menyampaikan apa itu yang hak itu. Jadi kalau memang belum tahu, rufi al-qalamu an salasin. Ya. Nah, untuk orang yang tidak tahu, hendaknya ada usaha untuk tahu. Jadi kalau memang belum tahu dulunya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan kita minta dan kita beristighfar kepadanya. Maaf Ustaz, mengenai sholat yang dalam satu rumah dua jamaah, ana pernah tanya ke Ustaz Masrur Zainuddin insyaallah ini. Karena tempatnya untuk berjamaah terbatas, jadi didirikan jamaah lain karena waktunya sangat sempit, didirikan jamaah lain. Jadi kalau tempatnya terbatas, kemudian keluarganya banyak, namun tidur bersama bisa, kok sholat tidak bisa, gimana? Artinya kalau memang tempat itu ada, kalau keluarganya 10, kan tentunya ada tempat tidurnya, ada tempat ininya ya. Kita umpamanya taruhlah umpamanya apa itu kursinya diletakkan di luar dulu, atau kita perlu gelar tikar, kan bisa. Jadi kalau memang umpamanya ada ya, ada keluarga kita datang dari tempat jauh kemudian ingin sholat sama-sama akhwatnya, ya kita bisa ya, membuka sebagian kamar itu kemudian kita untuk sholat bersama. Kecuali kalau memang tidak ada tempat lagi. Ya kita tidak ada tempat lagi, kemudian ada tempat yang lain yang sifatnya terjaga dari fitnah, ya bisa kita lakukan. Kalau memang tidak ada lagi ya lain lagi ya, itu termasuk mudhor. Tempat terbatas yaitu tidak cukup, jamaahnya banyak. Itu tadi saya tanyakan, kalau di rumah itu jamaknya 10, ya, terus kok tidak bisa sholat di situ, bagaimana? Dia tinggal di situ. Ya, di, kalau memang tidak bisa, ya enak ya. Pengetahuan umum apa saja yang boleh diajarkan kepada anak? Wah, ini banyak sekali nih. Ya, masak, mencuci, ya pengetahuan umum kan. Kalau itu untuk akhwatnya mungkin menjahit, ya menjahitnya tidak boleh pakai rok mini atau ya, sifatnya yang bisa diterima dalam Islam. Banyak kita menjahit, oh, itu kan orang kafir yang memakai. Oh tidak, kita tetap tahun gitu. Nah gimana sekarang pakaian ini dari orang kafir, bahkan kerawang, ya kita tidak menjual pakaian yang begitulah. Nah, jadi pengetahuan apa yang boleh diajarkan kepada anak? Pengetahuan umum yang sifatnya tidak melanggar hukum Islam. Mungkin kalau anak laki-laki diajar muntir atau apa, atau belajar memperbaiki sanyu, memperbaiki kipas di rumah itu, atau ngecat rumahnya, ya, itu beberapa hal yang tidak membahayakan dalam din. Ya. Sebab pengetahuan umum ini ada yang haram, ada yang boleh, ada yang halal. Bagaimana dengan orang tua yang tidak dapat memberi pengetahuan umum tersebut? Tidak apa-apa. Tidak berdosa, yang ada itu harus pengetahuan din. Bolehkah pendidikan ini dilimpahkan kepada orang lain dan lembaga pendidikan yang Islami? Maksudnya pendidikan pengetahuan umum. Kalau itu untuk kaum pria, bisa. Ya, untuk kaum pria. Sekarang si akhwat mau belajar komputer itu mau kemana? Ya, mau belajar mengetik tidak mengetik kan nggak apa-apa. Pakai tulis tangan boleh. Tapi kalau sudah belajar tentang ini nanti kan itu maksudnya kan untuk keluar nantinya itu dibutuhkan di luar dari rumah. Belajar menjahit boleh. Lah kalau sekiranya keluar banyak madorotnya, tidak menjahit tidak berdosa. Karena batin wanita ini infaknya tanggung jawabnya suami. Tapi kalau mamanya ikhwan bisa dengan syarat dalam pendidikan ini tidak banyak menghancurkan akidah yang dididik. Ya, tidak membawa kepada kemaksiatan yang banyak sebab daful mador akdamu min jalbil manfaat. Itu sudah kaidah usul. Menjauhi kemungkaran itu lebih didahulukan daripada memperoleh manfaatnya. Sebab belum tentu kita belajar itu kita dapat manfaat. Tapi yang jelas kemungkaran kita kerjakan dulu. Jadi kalau sekiranya pendidikan umum ini bisa dilakukan di lembaga Islam dalam secara Islami, ya, tidak mengorbankan tugas-tugas ibadah, ya, tidak melanggar hukum Islam, maka bisa. Bisa. Kalau melanggar dan madharatnya banyak, kita cari yang lain. Kalau tidak mendapatkan, kita tidak berdosa. Bagaimana hukumnya memberikan mainan kepada anak kecil seperti boneka atau binatang-binatangan? Ini ada sebagian saya membaca buku, katanya boleh. Ya, wallahualam itu apa alasannya pada waktu Aisyah itu ada yang mengatakan tidak boleh, sebaiknya tidak memakai boneka-boneka anak. Kalau ingin mendidik anak itu supaya bisa menggendong adiknya, ya nanti tunggu saja kalau punya adik. Itu lebih praktis. Jadi tidak boleh gendong binatang-binatangan. Kalau perlu kucing digendong tidak apa-apa, kucing betul. Ya, supaya tidak ada unsur taswir. Ya. Ada punya kucing, Abu Roro juga senang kucing kecil, sehingga dinamakan bapaknya kucing kecil, ya senang, silakan. Ya. Tapi kalau buat boneka-bonekahan, ya, ada gambar-gambar tertentu, ya. Ada memang sebagian orang yang entah itu kategorinya amin alilmi apa tidak, saya baca kitab terjemah itu, entah bukunya siapa, kalau sekedar boneka boleh gitu. Tapi sebaiknya ya, kita menghindarkan itu. Tentang montor-montoran, nah, anak laki-laki cuma nge-nge-nge, tidak apa-apa lah, itu bukan masalah. Ya, kalau umpamanya wanita ya ambilkan saja ulek-ulek atau apa, nah, pelajaran ini coba ini. Ya. Atau melipat kain yang bagus, atau nyamuk kecil kadang-kadang umur 1 tahun itu nyeret sapu yang panjang, jatuh sama-sama, ya tidak apa-apa. Ya. Daripada nanti diambilkan boneka, kita sudah membelinya, merusak yang lain, dan juga ada faktor yang lain. Ya. Kita juga bisa menipu pada anak, kadang-kadang sudah tidak berakal, ayo dik bubuk-bubuk, tidak punya akal kok gitu kan. Ya. Ustadz Ana pernah mendapatkan penjelasan bahwa tidaklah mengapa dalam satu atap itu ada dua jamaah. Satu rumah gitu ya, atap masuk rumah. Jadi beda ruangan tapi tetap dalam satu atap. Sedangkan hadis yang Ustaz sebutkan tadi adalah berlaku untuk di masjid saja. Jadi yang dimaksudkan dalam pertanyaan tadi adalah dalam satu rumah. Ya kalau memang rumahnya hotel yang satunya itu dipisah untuk orang ini yang bukan muhrimnya, ya. Ya memang lain lagi, ya. Tapi kalau dalam satu rumah itu keluarga semuanya, ya. Kita bisa melihat yang umpamanya apa itu ya anak-anak ya, kemudian anak atau saudara kita sekandung ya, ya. Kenapa sih harus dipisahkan ya? Permasalahannya kenapa sendiri-sendiri? Nah, kalau memang sebabnya tidak ada tempat ya lain lagi. Lah kalau memang ada tempat tersendiri kok tersendiri terus sholat sendiri-sendiri itu maunya apa? Mengadakan jamaah sendiri-sendiri. Apa tidak membawa satu firaq? Wallahu a'lam bishawab. Ya itu keterangan saya. Ya ukti ya. Jadi ya terserah mana yang pakai. Bagaimana kita menerangkan kepada anak kita tentang keadaan lingkungan yang berbeda dari lingkungan muslim. Apa ini? Di zaman yang serba jahil dan penuh fitnah ini ya. Kita perlu memberikan pendidikan. Jadi nanti kamu jangan bergaul dengan si dia loh. Ya, jangan bergaul dengan si dia karena dia ini omongannya kurang baik. Tadi pakai layang-layangan panas-panas pakai kelereng, ya. Kemudian lari-lari ya nanti mengejar temannya dipukuli, dia senang nonton televisi, dia senang wah pergi malam dengan temannya ini. Ya itu caranya. Pertama, tahu jihad ya. Nomor dua harus menghimpun adik-adik kita atau anak kita, jangan sampai banyak keluar sehingga ketemu dengan lingkungannya semacam itu. Ya. Kalau perlu dibatasi lah, bagaimana hubungan dengan tetangga? Lah kalau tetangga jelek kenapa harus berhubungan? Ya. Kalau tetangga jelek kenapa kita harus berhubungan? Kalau perlu satu saat kita ajak silaturahmi kepada ikhwan atau akhwat kita yang sudah berkeluarga biar ketemu anak kita dengan dia, bisa. Ya. Tapi kalau lingkungan sudah demikian jahatnya, ya, tidak bisa, tidak bisa. Kita harus ku ampusakum wa ahlikum nah. Dari sinilah anak kita keluar harus diawasi terus. Kemana keluar? Sampai anak saya sedih kemarau. Ya masuk di rumah suruh ngaji, belajar habis itu suruh tidur. Iya boleh, mau keluar kemana? Keluar ke mbah ya boleh. Nanti jam berapa pulang? Ya sebentar saja. Bisa ke sana. Ya, ketemu dengan anak saudaranya. Waktu pulang. Oh tadi ngomong begini. Nah ini oleh-olehnya. Keluar ketemu dengan si dia. Besok lagi Kalau ada ucapan begitu tidak boleh. Nah, kalau perlu kita murafaqah, menemani anak itu. Ya. Mau keluar bisa, tapi kita temani, mungkin keluar ke masjid, kita ajak ke toko atau kemana, tapi jangan sampai di situ banyak kemaksiatan. Sebab kalau mata mereka sudah melihat kemaksiatan, maka tidak mustahil mereka akan meniru atau akan mengikuti kemaksiatan itu. Kalau suami istri sholat berjamaah, di sebelah mana istri menjadi makmum belakang? Apakah sejajar atau berada di belakang? Belakang ya, dari belakang tidak sejajar. Tidak ada ceritanya sejajar. Karena sebaik-baik soft wanita adalah paling belakang. Dan itu kan untuk si istri. Dan mana dalilnya untuk si istri? Tidak ada. Atau apakah disesuaikan dengan kondisi tempat? Bagaimana kondisi tempatnya? Maksudnya rumahnya sempit gitulah. Ya, kalau memang kondisinya lain lagi, tidak bisa diatur soft belakang, ya bisa di samping. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, mudah sekali. Jika suatu jamaah sholat 4 rakaat, ketika baru 3 rakaat imam salam. Setelah itu terjadi percakapan atau diskusi. Cukup banyak. Bagaimana, apakah jamaah mengulang 4 rakaat atau takbir dan menambah 1 rakaat? Jika satu jamaah sholat 4 rakaat, ketika baru 3 rakaat imam salam, jadi maknanya lupa kan, terus jadi dialog om